Alangkah gembira rasa hati melihat bunga mekar berseri. Kupetik sekuntum melati, lambang kasih muda dan mudi. Sejak zaman dahulu kala, kau selalu dipuja-puja. Sampai kini engkau bertahta di sanggudara nan jelita. Alangkah indah bunga melati di dalam tamanku berseri. Harummu semerbak mewangi, lambang suci kasih abadi. Sejak zaman dahulu kala, kau selalu dipuja-puja. Sampai kini engkau bertahta di sanggudara nan jelita. Alangkah indah bunga melati di dalam tamanku berseri. Harummu semerbak mewangi, lambang suci kasih abadi.